Mitra Bisnis, beberapa hari terakhir di sejumlah media merilis berita mengenai dua kubu Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia yang masing-masing mempunyai kepengurusan berbeda dan juga pandangan berbeda satu dengan yang lainnya. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Sofyan Wanandi. Pak Sofyan, apa komentar Anda mengenai adanya dua kubu Kadin Indonesia ini? Begini ya, memang masalah-masalah internal Kadin itu tentu saya sebenarnya juga duduk sebagai wakil ketua Dewan Pertimbangan Kadin ya. Tapi kan sekarang ini semua itu merasa benar sendiri-sendiri. Sebenarnya selama berdirinya Kadin sampai sekarang tidak pernah Kadin itu terjadi perpecahan seperti hari ini. Ini saya nggak tahu apa sudah ngikutin daripada partai-partai politik atau serikat-serikat pekerja yang pecah-pecah melulu. Tapi sekarang pengusaha ikut-ikutan lagi ya. So, yang sebenarnya yang buat kita itu memang Suryo Sulistyo. Itu yang betul-betul yang legal, yang sudah, yang karena undang-undangnya menjadi satu-satunya wadah pengusaha, dan disitulah sebagian besar kita mendukungnya. Tapi bahwa Usman Sabta menunjuk Rusal Ramli atau menunjuk pengurus lain lagi karena tidak puas sama ini, kan sebenarnya dia tunggu aja tahun munas yang akan datang Kadin kalau memang dia merasa dia bisa dan lain-lain. Ini semua menurut saya karena tahun politik juga, jadi semua mempecah karena orang menjadi cari mimbar gitu loh. Orang cari wadah untuk siapa tahu bisa jadi menteri dengan segala macam pakai-pakai lembaga-lembaga Kadin, lembaga dan lain-lain ini. Sedangkan sebenarnya Kadin itu kan bukan urusan mau jadi menteri melalui Kadin atau melalui anggota parlemen melalui Kadin atau jadi presiden melalui Kadin kan. Itu sebenarnya Kadin itu kan wadah persatuan dunia usaha untuk membantu pembangunan ekonomi nasional kita, menjadi partner pemerintah dan lain-lain. Bukan untuk berkelahi-kelahi. Dan ini sudah salah kaprah semua saya lihat nih teman-teman yang kadang-kadang juga tidak tahan hati aja, ribut aja semuanya, sedangkan kita perlu bersatu menghadapi globalisasi yang makin hari makin mempersulit kita, tapi kita berkelahi-kelahi sendiri. Udah, makanya terlalu enak hidup semua kita ini, sehingga akhirnya yang nggak perlu-perlu pun kita coba lakukan untuk cari muka, cari mimbar, dan cari macam-macam untuk bisa siapa tahu di dalam tahun politik ini dengan punya wadah begitu-gitu tuh you jadi hebat gitu, ataupun you jadi bisa berkuasa. Nggak ngerti lah saya, tapi sebenarnya saya sesalkan ini terjadi, yang seharusnya pengusaha itu bersatu, harus memperlihatkan kepada semua dunia lain bagaimana bersatu itu baru kita bisa bekerja lebih baik daripada kita pecah-pecah sendiri. Akhirnya nggak jelas kita siapa kawan, siapa lawan lagi. Seharusnya kalau lawan dunia usaha itu adalah globalisasi ini terhadap barang-barang import ini. Itu saingan kita. Bukan kita bersaingan antara kita satu sama lain, saling menghujat dan saling merusak. Ini nggak tahu saya, ini angin politik ini sudah masuk ke dunia usaha juga sehingga memakai Kadin ini sebagai alat batu loncatan menjadi mencapai kekuasaan juga saya nak ngerti lagi lah. Tapi gak usah diikutin lah, kita mesti lihat yang pengusaha yang benar aja lah. Jangan kita ini menurut saya ikut-ikut perpecahan-perpecahan yang gak perlu ini, dan juga jangan sampai dunia usaha itu dipimpin yang bukan oleh pengusaha gitu loh. Jadi alat-alat politik lagi, saya pikir sudah waktunya semua itu introspeksi diri masing-masing lah, supaya insaf gitu loh. Demikian Sofyan Wanandi, saya Kiki Wijaya.